Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Usikum wa iyaya nafsi bittaqullah faqad fazal muttaqun wa tazawadu fa inna khaira zadit taqwa. Alhamdulillah pada malam hari ini untuk pertama kalinya di bulan Syawal ini kita dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala dalam musala yang mulia ini untuk melanjutkan pembacaan risalah jawab su'alin fi bihadid dafi. Insyaallah materi ini, inti materinya mukadimah ini tinggal mungkin dua pertemuan lagi. Setelahnya adalah pembahasan tentang zihadud daf'i yang kemungkinannya akan kita bacakan secara ringkas ya, karena materinya sudah sangat terkenal, sudah sering dikaji dan ditulis oleh para ulama sebelumnya seperti saya Abdul Azam rahimahullah. Kita lanjutkan masih pada bagian paling akhir ya dari mukadimah. Pada pertemuan lalu sudah kita bacakan tentang nisbiyah, relatifnya penilaian sebuah perkara itu qat'i atau dhanni, maklum minad din bid darurah atau tidak dan lain sebagainya. Wa amma shinsinatul mukhlifu mukhlifi abdali wa adba'ihi wa tamlihuhum wa dajaluhum wa iftira'uhum ala Allahi wa rasulihi wa tashkikuhum wa ghas'ablatuhum fahadha laisa min sabili ulaika. Wa amma shinsinatul mukhlifi dhali wa adba'ihi, adapun watak tabiat dari Abu Maryam al-Mukhlif yang tersesat dan para pengikutnya, wa tamwihuhum, tamwih apa namanya, membuat sesuatu yang terang menjadi penyamaran, pengkaburan mereka. Wa dajaluhum wa iftira'uhum 'ala Allahi wa rasulihi, kebohongan mereka, perkataan mereka yang mengada-ada terhadap Allah dan Rasulnya. Wa tashkikuhum wa ghas'ablatuhum, juga keragu-raguan yang mereka buat. Fahadha laisa min sabili ulaika, maka hal ini tidak termasuk jalan orang-orang soleh sebelumnya yang disebutkan pada paragraf sebelumnya ya. Orang-orang yang telah dikenal luas ahlul ilmi wal khairi wal salahi wal jihad min man sabatat khairatiyatuhum khairiyatuhum wa salahuhum, orang-orang ahlul ilmi, para ulama, ahlul khair wa salah, orang-orang soleh, wa ahlul jihad, ya, para mujahidin yang telah mantap, telah terkenal kebaikan dan kesolehan mereka. Watak pengkaburan, kebohongan dan keraguan yang dibuat oleh Abu Maryam al-Mukhlif dan para pengikutnya itu bukan termasuk jalan orang-orang soleh, orang para ulama, para mujahidin, orang-orang soleh yang telah terkenal keislaman dan peranan mereka bagi Islam, baik secara ilmu, dakwah maupun jihad. Bal huwa fitnatun wa bid'atun wa murukun wa fusukun wal iyadu billah. Bahkan sikap-sikapnya, wataknya, kepalsuan, keraguan-keraguan yang dibuat oleh Abu Maryam Al-Muqlid dan para pengikutnya adalah sebuah fitnah, sebuah bid'ah, muruk, sikap keluar dari Islam, wa fusuk, dan sikap kefasikan, wal iyadu billah, na'udzubillah. Fanahnu minhu bara'un walahu mujanibuna wa anhu ha'idun. Maka kami berlepas diri darinya. Mujanibun, kami lahu mujanibun, kami menjauhinya. Wa anhu ha'idun, darinya kami berpaling, menyingkir. Tidak mengikuti jalannya Abu Maryam Al-Mukhlif. Sebagaimana Allah firmankan dalam sebuah ayat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fastaqim kama umirta wa man taba ma'akum wa la tabghaw innahu bima ta'maluna basir. Maka istiqomahlah engkau wahai Muhammad sebagaimana telah diperintahkan kepadamu. Wa man taba ma'akum, dan istiqomahlah juga, hendaklah beristiqomah orang-orang yang bertaubat bersama kalian. Wala tabghaw, dan janganlah. Wa man taba ma'aka wa ma'akum, ayatnya. Wala tabghaw, dan janganlah kalian melampaui batas. Innahu bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah terhadap apa yang kalian kerjakan maha melihat. Perintah untuk istiqomah, tidak menyimpang dari jalan yang lurus. Perintah kepada Nabi SAW dan umatnya yang bertaubat, umatnya yang mengikuti jalan beliau dengan soleh. Dalam hadis juga disebutkan, kul amantu billahi summa istaqim. Wahai Rasulullah, berilah saya wasiat yang ringkas, yang saya tidak perlu meminta wasiat lagi kepada orang lain. Maka beliau menjawab, kul amantu billahi summa istaqim. Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah engkau. Istiqomah di atas iman, di atas tauhid. Rawahu Muslim wa Ahmadu wa ghairuhuma. Hadis riwayat Muslim, Ahmad dan lain-lain. Dalam hadis yang lain juga disebutkan, salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Tiga perkara yang barang siapa pada dirinya ada tiga perkara tersebut, niscaya dia akan merasakan, mendapatkan manisnya keimanan. Yang pertama, ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari apapun selain keduanya, selain Allah dan Rasulnya. Menempatkan cinta kepada Allah dan Rasulnya sebagai ranking yang teratas dari rasa cinta dia. Kemudian yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yang kedua, mencintai seseorang tidak dia cintai kecuali karena Allah. Al-mahabbah fillah, cinta kepada sesama muslim karena muslim tersebut taat kepada Allah. Kemudian yang terakhir ini yang istiqomah tadi ya, kul amantu billahi summa istaqim, yaitu wa ayyakraha ayyauda fil kufri ba'da iz anqadzahu Allahu minhu. dia benci, dia tidak suka, kembali kepada kekafiran setelah Allah menyelamatkannya dari kekafiran tersebut. Kama yaktrahu ayyub zafa finnari, sebagaimana dia benci, dia tidak suka jika dia dilemparkan ke dalam neraka. Hadis muttafaqun alaih. Perintah untuk istiqomah mengikuti kitabullah dan sunnah Rasulnya SAW, tidak menyimpang darinya dengan menambah, mengurangi atau merubah-ubah. Wa'lamu anna ahlal dhalali wal bida'i la taqadu tanqati'u fitnatuhum wa'tirabatuhum wa tashkikatuhum. Dan ketahuilah bahasanya ahlul bid'ah, ahlul dhalal wal bid'ah, orang-orang sesat, para pelaku bid'ah itu hampir-hampir tidak pernah putus fitnah mereka, bantahan-bantahan mereka, dan keraguan-keraguan yang mereka munculkan. Li'annahum ahlu bid'atin wa hawa, karena mereka adalah para pengikut bid'ah dan hawa nafsu. Fala yakadu yakma'uhum syai'un, maka hampir-hampir tidak ada sesuatu pun yang bisa menghentikan mereka, membuat mereka jera. Hatta yastadimu bisokhrotil waqi'i, sampai mereka bertabrakan dengan batu karang realita. Kalau sudah tertanggor realita baru merasakan kerasnya batu. Wa yarawnal azabal alima, dan mereka melihat azab yang pedih, maksudnya di akhirat. Au yafja'humul mautu, au yafja'ahumul mautu, atau mereka dikejutkan oleh datangnya kematian. Wala tahina marji'un wala nadamun. Hina marji'un wala nadamun, maka pada hari itu tidak ada tempat, tidak ada gunanya, tidak ada tempat untuk kembali, dan tidak ada tempat untuk menyesal. Tidak ada manfaatnya kembali, dan tidak ada manfaatnya menyesal, karena sudah terlambat. Maksudnya di sini adalah fitnahnya, syubhat-syubhat, bantahan-bantahan ahlul bid'ah ini tidak akan pernah ada hentinya, tidak akan pernah ada habisnya, sampai dia meninggal, sampai dia melihat azab di akhirat, atau dia dibuat jera, dibenturkan dengan realita. Nas'alullaha ayyaqiyana wa iyyakum mudillatil fitani. Kita berdoa kepada Allah agar ayyaqiyana melindungi kami, wa iyyakum dan melindungi kalian, mudillatil fitan, dari fitnah-fitnah yang menyesatkan. Fa masalan, di sini beliau sebutkan sebuah contoh. Contohnya, sayaqulu lakumul mukhlifu. Al-mukhlif akan mengatakan kepada kalian, inna ma yad'u ilaihi huwa minad dini wa mimma yalzamul muslima al-istiqamatu alaihi. Al-mukhlif akan mengatakan ajaran yang dia ajak, ajaran yang dia sebarkan kepada kalian itu, minad din, adalah bagian dari ajaran agama Islam. Wa mimma yalzamul muslimal istiqamatu alaihi, dan termasuk perkara yang seorang muslim wajib istiqomah di atasnya. Tidak ada udzur bil jahl dalam sama sekali dalam perkara syirik akbar. Syirik dan kufur itu dua hal yang berbeda. dan lain sebagainya. Ya, ajaran-ajaran itu dia bilang ini juga bagian dari ajaran agama, bahkan ajaran dari inti dari tauhid. Kita wajib istiqomah memegang teguhnya. Wala yakunu mustaqiman hatta yastaqima alaihi. Dan seorang muslim tidak dianggap istiqomah di atas iman, di atas tauhid, sampai dia istiqomah memegang teguh perkara-perkara yang saya ajarkan ini. Wala yakunu kaza illa bi kaza wa kaza. Terus-menerus ya, si Al-Muqlib mengatakan dia tidak akan menjadi muwahid, dia tidak akan menjadi mukmin, dia tidak menjadi muslim sampai dia begini, begitu. Banyak hal dia sebutkan. Hakaza mimma ta'rifunahu. Beginilah seperti yang sudah kalian kenal. Wajarabtumuhu. Dan sudah kalian rasakan pengalamannya. Min tahwilatihim wa iftira'atihim 'ala Allahi wa dinihi. Dari sikap mereka yang tahwil, yang selalu menakut-nakuti orang. Wa iftira'atihim 'ala Allahi wa dinihi, dan kebohongan mereka terhadap Allah dan agamanya, mengaku-aku Allah mengajarkan begini, Islam mengajarkan begitu, yang sebenarnya perkaranya masih samar ya. Apa benar Islam mengajarkan 100% seperti itu? Apa benar kalau tidak ikut itu kemudian dianggap tidak istiqomah di atas agama Islam, tidak istiqomah di atas tauhid? Walakin antum, kemudian beliau Syekh Antiatullah Alibi memberi nasihat ya. Kalau mendapati tahwila, tahwilatihim ya, dapat teror-teror seperti itu, ditakut-takuti seperti itu, kalau tidak begini kamu tidak akan bertauhid. Maka dinyatakan walakin antum, tapi kalian, yakfikum ma huwa bayyinun wadihun fi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa ma alaihi salafuna salihu wa man sara ala nahjihim kama dzakarna. Tapi cukuplah bagi kalian jika kalian berpegang teguh dengan apa yang bayyinun wadihun, perkara yang terang, yang jelas-jelas dalam kitab Allah, sunnah rasulnya, apa yang diikuti oleh salafuna soleh dan orang-orang yang berjalan di atas manhaj mereka, seperti yang telah kami sebutkan. Maksudnya beliau kalau ditakut-takuti begitu jangan gentar, jangan gemetar, ambil saja, pegang teguhlah apa yang sudah pasti, sudah jelas dalam Al-Quran, dalam As-Sunnah, dalam sirah para salafus soleh dan para tabi'in, para pengikut mereka yang meniti jejak mereka. Wa qulu lahu, dan jawablah, katakan kepada Abu Maryam Al-Mukhlid dan golongannya, innallaha ta'ala qala, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, fastaqim kama umirta. Istiqomahlah kalian sebagaimana, istiqomahlah engkau wahai Muhammad sebagaimana telah diperintahkan kepadamu. Fa'aina amaranallahu ta'ala bima ta'muru bihi anta ayyuhal mukhlitu. Mana di, maka di mana perintah Allah kepada kita untuk istiqomah dengan perkara yang engkau perintahkan wahai al-mukhlis. Perintah istiqomah itu istiqomah sebagaimana perintah Allah kepada Rasulullah SAW, bukan istiqomah sebagaimana perintah mukhlis kepada kita. Falan ya tidak jawaban, mana dalil yang memerintahkan kami untuk harus istiqomah mengikuti ajaran kamu? Tidak akan. Falan ya tidak jawaban, maka al-mukhlis ya, tidak akan bisa menemukan jawabannya. Illa takhrifa wal iddi'a wa talfiqal mutahatifa illa takhrifa, kecuali khurafat, kecuali membuat-buat bualan, dongengan. Wal iddi'a dan klaim-klaim, wa talfiqal mutahatifa, dan sikap talfik. Talfik itu kalau dalam bahasa fikih, comot sana, comot sini, cari enaknya. Saya dalam bab wudu ikut mazhab itu karena cari enaknya. Saya dalam masalah baca Al-Fatihah ikut mazhab ini, dicari yang enak, itu namanya talfik. Comot sana, comot sini, cari enak yang sesuai dengan hawa nafsunya. Al-mutahafid, yang berguguran, yang runtuh. Maksudnya di sini Syekh Atiyatullah Alibi mengingatkan kita, kita ini ada perintah dari Allah untuk istiqomah. Itu istiqomah sebagaimana perintah Allah kepada, yang diperintahkan Allah kepada Rasulullah SAW. Apa yang jelas di zaman Nabi SAW, itu yang kita wajib pegang teguh, istiqomah di atasnya. Jangan pedulikan klaim-klaim orang-orang setelahnya yang tidak jelas dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Wa qulu lahu, dan katakanlah kepadanya, inna allaha ta'ala zadana. Allah kemudian menambahkan perintahnya kepada kita. Faqala, Allah berfirman, wala tatghaw, dan janganlah kalian melampaui batas. Ai la tujawiza, la tujawizu maksudnya, ma haddallahu lakum wa bayyana lakum minad dini. Maksudnya janganlah kalian melewati, melampaui apa yang telah Allah buat batasnya bagi kalian dan apa yang Allah jelaskan kepada kalian dari dinnya. Kalau Allah sudah menjelaskan agamanya, Allah sudah membuat batasannya begini-begini, ya maka jangan dilompati, jangan dilewati, jangan diterjang. Wattuhyanu yakunu adatan biziyadati wa mujawazatil haddi. Wala tatghaw, ya sikap tuhyan, melampaui batas, itu biasanya terjadi dengan sikap menambah-nambah dan melampaui batasan yang sudah ditetapkan. Waqad yakunu bin nuqsani wat tafriti. Tapi kadang juga terjadi dengan sikap mengurangi dan bermalas-malasan melaksanakan, atau sikap terlalu menyepelekan, meremehkan, enggan untuk mengerjakan. Li'annahuma, karena keduanya, ziyadah maupun nuqsan, ya, mukhalafatun wa khurujun anil haddi, merupakan sikap menyelisihi istiqomah dan sikap keluar dari batasan. Aw yakunu dilalatu wala tatghaw ala nahyi anin nuqsani wa tafridi aidan min jihati balagatin ukhra kal iktifai. Wala tatghaw itu maknanya jangan melampaui batas. Melampaui batas itu bisa menambah, bisa mengurang, ya. Kedua-duanya tidak boleh karena juga melanggar batasan. Atau wala tatghaw itu punya dilalah, punya pengertian ala nahyi anin nuqsani wa tafridi aidan, larangan untuk mengurangi dan meremehkan, kelidot, mengerjakan. Min jihati balaghatin ukhra, dari aspek balaghah, ya, keindahan bahasa Al-Qur'an lainnya. Kal iktifa, yaitu contohnya adalah iktifa, salah satu gaya bahasa Al-Qur'an, ya. Kal iktifa, mencukupkan diri, menyebutkan sebagian tapi maknanya adalah keseluruhan. Wala tatghaw, jangan melampaui batas. Melampaui batas itu biasanya artinya menambah, meloncati pagar, itu melampaui batas. Tapi juga lafal ini mengandung pengertian tidak mengerjakan, ya, mengurangi dari batas kadar yang telah ditetapkan. Allah sebutkan jangan melampaui batas, jangan nambah, tapi ada pengertian sekaligus apa, jangan mengurangi tadi yang telah ditetapkan. Allah sebutkan, Allah cukupkan dengan menyebutkan jangan nambah. Jangan nambah itu juga sudah mengandung pengertian jangan mengurangi, seperti dalam banyak ayat Al-Quran kan, seperti itu. Allah menyebutkan sholat, tapi yang disebutkan rukuknya saja. Warka'u ma'arroki'in, rukuklah bersama orang yang rukuk, itu namanya iktifa. Menyebutkan sholat tapi cukup dengan menyebutkan salah satu unsurnya, rukuknya saja atau sujudnya saja, bukan berarti perintahnya untuk rukuk saja. Rukuklah bersama orang-orang yang rukuk, nanti ketika imamnya sujud tidak mau ikut, tidak seperti itu. Nah, kayak bahasa Al-Quran ini repotnya kalau apa, terjemah Al-Quran itu hanya melihat pada na'u dan sorob ya. Nah, lihat balaghahnya nanti kacau balau memahami ayat itu. Nah, ini contoh aja pentingnya juga belajar balaghah. Wal maqsudu anna Allah Ta'ala amarana an nastaqima ala ma amara bihi azza wa jalla. Wal maqsud, tujuannya, maksud penjelasan di atas, bahasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk istiqomah ala ma amara bihi azza wa jalla. Istiqomah apa? Di atas apa yang telah Allah perintahkan kepada kita. Istiqomah itu mengikuti apa yang telah jelas di dalam Al-Quran dan hadis ya. Wa nahana anil khuruji anhu wa mujawazatihi, dan Allah Azza wa Jalla melarang kita dari al-khuruj anhu, keluar dari istiqomah. Wa mujawazatihi, dan melanggar istiqomah tadi yang melampaui batas. Istiqomah menetapi apa yang telah pasti, yang telah jelas dari Al-Quran, As-Sunnah dan Sirah para Salafus Soleh. Itulah panduan dalam beragama. Kalau setelah itu ada orang membuat madhab-madhab, pendapat-pendapat, ijtihad-ijtihad, perlu dikaji ulang ya, jika sesuai dengan Al-Quran, As-Sunnah dan Salafus Soleh maka kita ambil, tapi kalau enggak ya kita tolak. Sekalipun dia mujtahid ya, kekeliruannya tidak kita ikuti. Sekalipun kita tidak menganggap dia berdosa dengan kekeliruan ijtihad tadi. Karena ijtihad kalau keliru dapat satu pahala dan dia dinyatakan tidak berdosa. Allah alam bisawab. Demikian yang bisa kita bacakan untuk malam hari ini. Insya Allah untuk bagian mukadimah tinggal satu pertemuan. Setelah itu masih ada akhirnya 12 halaman ya, inti buku ini yaitu jawaban tentang syubhat jihad, jihad defensif ya. Tapi insya Allah nanti yang bagian jihad defensif ini akan kita sampaikan lebih cepat, lebih apa, ringkas, karena sudah banyak dibahas dalam fikih-fikih jihad masalah ini. Demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.